Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ma'asyiral muslimin ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, Zat yang telah menciptakan kita, menjamin rizki setiap hambanya dan memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua. Sungguh sebuah nikmat yang patut kita syukuri dan sangat kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di tempat ini, di sebuah masjid, di sebuah rumah yang Allah muliakan, untuk menjalankan sebuah aktivitas amal soleh yang sangat mulia berupa menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal, di mana Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita di atas istiqamah, istiqamah di atas Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Pertemuan-pertemuan yang seperti ini adalah pertemuan yang merupakan kehendak pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Terlebih lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita pertama kali di tempat ini bersama antum semuanya di atas istiqamah. Istiqamah di atas Alkitab wa sunnah. Istiqamah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di saat kita melihat pertemuan, pertemanan dan perjumpaan yang terjadi pada kebanyakan saudara-saudara kita kaum muslimin, kosong dari yang seperti ini. Pertemuan-pertemuan mereka hanya dilandasi karena satu visi dan misi dari kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Tetapi walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita ini karena kecintaan kita kepada antum semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah pada pertemuan ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dan menjadikan pertemuan yang dilandasi cinta karena Allah akan mendapatkan balasan yang sangat besar di sisinya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya Rasulullah alaihi salatu wasallam sebutkan, wa rajulan tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antaranya beliau sebutkan adanya 2 orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berjumpa karena Allah, dia berpisah pula karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk dari apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian juga sebagai tambahan dari apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, di mana di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Adalah adanya seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang selalu di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita sampaikan ketika kita melihat abnauna wa syababuna, putra-putri kita dan juga anak-anak kita. Ya masya Allah, kita melihat kullukum ala khair, semuanya di atas kebaikan, di atas Alkitab wa sunnah, di atas salafiyah, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dan semoga mereka pun tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga mereka pun akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pertemuan di sore hari ini di Ma'had Al-Mansurah Banjarbaru atau Banjarmasin, maka sebagai perwujudan terhadap firman Allah Azza wa Jal, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Asr, bersumpah dengan masa tempat terjadinya berbagai kejadian, apakah itu kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki dari kalangan makhluknya. Sedangkan makhluk ini tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang besar, itu menunjukkan atas kebesaran Allah dan menunjukkan atas wahdaniyahnya Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan, dan juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan langit, dengan bumi dan seterusnya. Itu mengandung faedah apa yang kita sebutkan. Kemudian juga menunjukkan faedah bahwasanya perkara yang akan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang sangat dan sangat penting untuk kita perhatikan. Coba simak ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al insan, aykulul insan, yakni seluruh manusia tanpa terkecuali, ana dan antum semuanya adalah bangsa manusia. Ya, seluruh manusia fi khusr, berada di dalam kerugian. Berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Kemudian Allah Azza wa Jal mengecualikan siapa di antara manusia yang berada, yang atau yang terlepas dari kerugian tersebut. Dan ketika kita membaca dan mendengarkan ayat ini, maka tentunya kita berupaya untuk terlepas dari kerugian menuju kepada keberuntungan dan kebahagiaan yang hakiki fid dunya wal akhirah. Sehingga kita harus perhatian dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan dan ittiba bi sunnati Rasulullah alaihi salatu wasalam. Illa alladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan illa alladzina amanu sebagai dalil bahwasanya perkara yang pertama yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim adalah al-ilmu, adalah berilmu. Mempelajari, menuntut dan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dari firman Allah Azza wa Jalla, illa alladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Maksudnya bagaimana? Kok bisa dijadikan dalil illa alladzina amanu bahwasanya perkara yang pertama yang wajib untuk dipelajari adalah mereka-mereka adalah al-ilmu, adalah mempelajari, mengkaji dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan oleh para ulama, tidak mungkin kita berada di atas keimanan yang benar, yang tepat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Nah. Sehingga apabila kita ingin terlepas dari kerugian, maka hendaknya kita memiliki sifat yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, mengimani Allah Azza wa Jal, berilmu tentang kebesaran Allah, berilmu tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan keimanan yang benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sangat mempengaruhi di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Sangat dipengaruhi oleh ilmu yang akan menumbuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ilmu dan ma'rifahnya seseorang kepada Allah Azza wa Jal, maka semakin kuat dan semakin tinggi pula iman dia kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal. Nah. Di antara ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala yang bisa menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berilmu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengetahui kebesaran dan keagungan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, hal ini akan membuahkan hasil yang luar biasa di dalam membantu kita untuk senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersemangat di dalam menjalankan amal soleh. Di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala banyak yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya, di antaranya apa coba anak-anak, mungkin ada yang tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tahu tunjuk jari. Gak ada yang tahu. Siapa nama pemain bola dari apa? Nah, ada yang tahu atau sebutkan? Insya Allah kalian tahu, sudah mempelajarinya ya. Nah, apa ya Zaid? Hah? Ar-Rahman, apalagi? Ar-Rahim. Nam, apalagi ya Utsman? Al-Mujib, apalagi? Ya. Al-Jabbar, thayyib. Ahsantum, apalagi? Al-Wahhab, nam. As-Sami' Al-Basir. Tayyib. Misalnya kita mengetahui, berilmu tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir atau Al-Sami' ataupun Al-Alim. Naam. Sehingga ketika kita membaca nama-nama tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, kita berusaha untuk memahami maknanya, meresapi makna yang terkandung di dalam nama tersebut, serta berusaha untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar, Maha melihat atau Maha mengetahui. Maka kita mengetahui walillahil asmaul husna. Bahwasanya milik Allah lah al-asmaul husna. Nama-nama Allah yang berada pada puncak kesempurnaan, fi ghayatil kamal, pada puncak kesempurnaan yang tidak ada kesempurnaan setelah itu. Ini yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa sedikit pun dengan apa yang ada pada makhluknya. Seperti pendengaran Allah Azza wa Jalla, pendengaran yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap ucapan makhluknya yang keras ataupun yang lirih. Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh ucapan makhluknya. Bukan cuma ucapan antum satu persatu, tapi seluruh makhluknya, manusia, jin, dan juga benda-benda mati yang mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mendengar itu semuanya. Nah, demikian juga Al-Basir, Maha melihat, penglihatan yang begitu sempurna. Allah Subhanahu wa taala melihat segala aktivitas makhluknya dimanapun mereka berada. ketika sendirian, ketika bersama orang banyak, ketika berada di dalam pasar, di tempat kerja, di dalam masjid, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Demikian juga Allah Azza wa Jalla Al-Alim, Maha berilmu, Maha mengetahui dengan pengetahuan yang sangat sempurna. Mengetahui segala aktivitas antum, segala apa yang tersembunyi dari niatan-niatan antum yang ada di dalam sanubari antum, di dalam kalbu-kalbu antum semuanya, Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Sehingga ketika kita mengetahui, mengenal, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan membawakan faedah yang luar biasa. Ya, di antara faedahnya adalah kita semakin mengetahui keagungan dan juga kebesaran Allah yang menjadikan kita semakin cinta dan juga semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut berbuat kemaksiatan kepada Allah, takut dilihat oleh Allah dalam keadaan kita melakukan amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk memiliki niatan-niatan yang buruk yang kita sembunyikan niatan-niatan tersebut. Karena bisa jadi seperti yang apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Di mana Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan segala apa yang selama ini kalian sembunyikan di dalam kalbu-kalbu antum semuanya, Allah Azza wa Jalla akan tampakkan. Allah Azza wa Jalla mengetahui mungkin selama ini kalian menyembunyikan kebencian, kedengkian, permusuhan, niatan-niatan yang jelek terhadap dakwah ini. Bisa jadi suatu saat, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Azza wa Jalla berkuasa, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan di dalam kehidupan berumah tangga pula, pengetahuan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga sangat berpengaruh di dalam kita menjalankan aktivitas kita. Nah, seperti misalnya seorang ummahat, seorang istri yang semoga Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita zaujatat zaujah as-salihah, istri-istri yang saleh. Az-zaujat as-salihah, istri-istri yang saleh. Di mana istri-istri yang saleh ini merupakan perhiasan yang paling mahal, yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang ketika hidup di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan atau perhiasan yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang adalah al-mar'atu salihah, adalah istri yang saleh. Wanita yang saleh. Wanita yang salihah. Nah, bagaimana faedah di dalam kita mengenal sebagai perwujudan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang wanita, mereka akan berusaha untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, menunaikan hak-hak suami demi untuk mengharapkan wajah dan ridho ilahi, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala, mengharapkan surga Allah Azza wa Jal. Sehingga di dalam dia melakukan aktivitas-aktivitasnya, maka aktivitas-aktivitasnya yang dia meyakini aktivitas tersebut dilihat, didengar, dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha untuk mempersembahkan aktivitas tersebut di dalam perkara-perkara yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antara aktivitas-aktivitas yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala selain bentuk ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk muamalah kita pula, muamalah wanita ataupun para istri pula dengan para suami mereka, dengan suami-suami mereka. Naam. Yang mereka akan berusaha berkhidmat, melayani dengan baik suaminya. Karena suami itu merupakan anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang wanita ataupun seorang istri. yang dengan keberadaan suami di sisinya, maka suami itu akan menjadi pemimpin sekaligus sebagai pelindung bagi keluarganya, bagi istri dan juga anak-anaknya, dan juga pemberi nafkah bagi kehidupan mereka. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus dan harus disyukuri oleh setiap wanita-wanita, oleh setiap para istri. Nikmat yang sangat besar ketika Allah SWT memberikan pendamping kalian itu seorang suami, apalagi suami yang saleh, seorang suami yang berjalan di atas manhaj as-salafiyah, itu lebih besar lagi. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang suami yang saleh, yang tentunya dia akan berusaha untuk menjaga keluarganya, menjaga anak dan istrinya dari annar, demi untuk merealisasikan firman Allah Azza wa Jal, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, yang ada di dalam kalbunya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, maka hendaklah kalian jaga qu anfusakum, jaga diri-diri kalian, jaga keluarga kalian, jaga anak dan istri kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karena Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagaimana disebutkan tadi, Maha Penyayang, Maha Pengasih, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah Arhamur Rahimin, zat yang paling rahmah, zat yang paling sayang di antara hamba-hambanya yang memiliki sifat sayang, maka Allah Azza wa Jalla adalah Arhamur Rahimin. Allah Azza wa Jalla lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya diri kita kepada diri kita sendiri. Nah, dibandingkan sayangnya orang tua terhadap anaknya, dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap bayi yang disusuinya tersebut, Allah Azza wa Jalla adalah Arhamur Rahimin, zat yang paling penyayang, Maha Penyayang. Sehingga Allah Azza wa Jalla memperingatkan hamba-hambanya ketika mereka hidup di dunia ini untuk menjaga diri-diri mereka dan juga keluarga mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kenikmatan terbesar ketika seorang istri mendapatkan seorang suami yang saleh, maka dia akan berusaha untuk menjadi, maka seorang suami tersebut akan berusaha untuk membimbing istrinya agar terjaga dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang harus dan harus disyukuri. Sehingga di antara bentuk syukur seorang wanita tersebut, dia berusaha untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan ridho suaminya. Mendatangkan ridho suaminya. Karena melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridho suami akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala pula. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadisnya, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Rawahu Tirmidzi. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada makhluk, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasannya sujud itu merupakan hak Allah Azza wa Jalla, tidak boleh diberikan kepada makhluknya. Kalau seandainya sujud yang merupakan ibadah yang sangat mulia ini, yang sebenarnya khusus untuk Allah, kalau seandainya boleh diberikan kepada makhluk, maka yang berhak untuk mendapatkannya adalah seorang suami, di mana seorang istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwasannya hak suami adalah hak yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang istri, melebihi haknya orang tua mereka, melebihi haknya orang tua mereka. Berbeda halnya dengan seorang suami ataupun laki-laki, maka hak yang paling besar adalah hak orang tuanya. Hak orang tuanya, anta wa maluka li abik, antum dan juga hartamu itu adalah milik orang tuamu. Ya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah dan untuk birrul walidain, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, sehingga bagi para ikhwah, para suami, jangan sampai kecintaan kalian kepada istri dan juga anak-anak kalian sampai melalaikan kalian untuk menunaikan hak orang tua kalian. Ya. Sampai melalaikan hak orang tua kalian. Kalian lalaikan, kalian telantarkan hak orang tua kalian. Maka birrul walidain merupakan amalan yang sangat mulia. Sampai disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, antum dan juga hartamu adalah milik orang tuamu. Ya, sehingga dari sini barakallahu fikum, tidak boleh kita menelantarkan orang tua kita. Wajib bagi kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai seorang istri menghalangi suaminya ketika suaminya ingin birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika kedua orang tuanya tidak mampu dari sisi almal, diberikan harta, diberikan bantuan, diberikan nafkah oleh anaknya. Nah, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga seorang wanita ketika dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan berusaha untuk melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang akan mendatangkan ridho suaminya. Yang dengan ridho suaminya tersebut, maka akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika suaminya murka, ketika suaminya marah, maka Allah Azza wa Jal, Zat fis sama yang berada di atas langit, juga akan murka kepada kalian semuanya. Bahkan akan dilaknat oleh para malaikat. Sebagai contoh adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis muttafaqun alaih, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ika hatta tusbih." Apabila seorang suami da'a imra'atahu, memanggil dan mengajak imra'atahu, istrinya, fa'abat, kemudian istrinya tersebut menolak dan enggan, tidak mau taat, tidak mau segera untuk memenuhi panggilan suaminya, fabata ghadban 'alaiha, kemudian suaminya bermalam tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya, mendoakan agar istri tersebut terjauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal hatta tusbih, sampai waktu pagi. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan Allah Azza wa Jal akan murka pula kepadanya. Nah, sehingga ini betul-betul diperhatikan dan menjadi kunci rahasia kesuksesan di dalam membina keharmonisan rumah tangga, di antaranya adalah perkara ini. Ini merupakan tibbun nabawi, merupakan pengobatan yang mujarab yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada setiap keluarga yang menginginkan keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga, menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, adalah di dalam perkara ini. Kita sebutkan karena perkara ini adalah perkara yang mungkin di sebagian pihak atau banyak kalangan dari wanita-wanita yang tidak memperhatikannya. Mereka sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, dengan alasan taab, dengan alasan capek, lelah, dan sebagainya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan, termasuk bentuk kedurkaan dan termasuk bentuk perbuatan dosa, minal kabair, termasuk dari perbuatan dosa besar. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula seorang wanita akan berusaha dia untuk menjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan al-mar'atu salihah, di antara ciri wanita yang salihah, idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha fidadhu. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di antara ciri wanita yang salihah ketika engkau melihatnya, melihat penampilan atau melihat perangai wanita tersebut, sarrathu, maka dia akan menyenangkan pandanganmu, akan menyenangkan pandangan suaminya. Wa idza amaraha ta'athu, dan apabila engkau perintahkan dengan perintah apa saja selama itu adalah perintah yang ma'ruf, ata'athu, maka dia akan menaati perintah suaminya tersebut ibtigha'an wajhillah, demi untuk berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghaba 'anha fidathu, dan apabila barakallahu fikum suaminya tidak ada di sisinya, sedang pergi safar atau sedang melakukan kekerjaan mencari ma'isyah di luar, maka dia akan menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya, menjaga harta suaminya, tidak mau berkhianat karena dia mengenal Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Azza wa Jal Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, sebuah perbuatan kemaksiatan yang dilakukan di dalam kehidupan berumah tangga, maka sebuah perbuatan dosa tersebut akan berdampak buruk dan berdampak negatif yang bisa mempengaruhi kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, sehingga bagi suami, bagi istri, untuk selalu muhasabah, introspeksi diri, menjauhi perbuatan-perbuatan kemaksiatan, sekecil apapun perbuatan tersebut, apalagi ketika kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang besar. Nah, sehingga seorang wanita, seorang istri, walaupun dia ditinggal oleh suaminya, kemudian dia berkhianat kepada suaminya, kepada amanah yang diamanahkan oleh suaminya kepadanya, melakukan pengkhianatan baik dari sisi al-mal, tidak amanah terhadap harta suaminya, atau na'udzubillah terhadap kesucian dan kehormatan dirinya, dia tidak amanah, atau tidak amanah di dalam mentarbiah putra dan putri mereka, maka Allah Azza wa Jal Maha mengetahui, Maha menghisab, Maha melihat dan juga Maha mendengar, dan akan berpengaruh di dalam kehidupan berumah tangga kalian. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai kita mencari kebahagiaan di dalam perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah Azza wa Jal. Carilah kebahagiaan itu di jalan sunnah, di jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena apabila engkau mencari kebahagiaan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan as-sa'adah yang hakiki yang akan kau dapatkan, tetapi sa'adah yang fana, yang semu, yang kelihatannya adalah as-sa'adah tetapi itu akan membawa perhara, malapetaka, kegelisahan, kegundah-gundahan di dalam kalbu-kalbu kalian. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian pula seorang wanita, seorang istri yang dia beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rabb-nya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha melihat, Maha menghitung, Maha memberikan pahala, akan membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan balasan yang berlipat ganda, tidak sebanding dengan kebaikan yang kita lakukan. Tetapi Allah Azza wa Jalla sekali lagi adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Asy-Syakur, Maha mensyukuri. Satu kebaikan dibalas dengan berkali-kali lipat, dibalas dengan 10 kali lipat, illa sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, bahkan terkadang illa ad'afin katsirah, sampai berlipat-lipat ganda. Nah, contoh saja seperti yang apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Azza wa Jalla akan membalas orang-orang yang bersabar dengan balasan yang tanpa batas, tanpa hitungan. Nah, sehingga seorang wanita yang mengetahui Allah Azza wa Jalla Asy-Syakur, Maha mensyukuri, Maha melihat, Maha mengetahui, maka dia akan berusaha untuk melakukan aktivitasnya demi untuk berkhidmat kepada suaminya. Yang tentunya di dalam melakukan aktivitas tersebut dipenuhi dengan rasa capek, keluar keringat, rasa capek yang luar biasa yang tidak sembuh. Dalam satu hari belum sembuh, ditambah lagi, ya, ditambah lagi pada hari berikutnya, ditambah lagi pada hari berikutnya, ya. Mendidik dan juga melayani anak-anak saja sudah luar biasa capeknya, apalagi melayani suami, ya. Belum lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mencuci, menyetrika, memasak, menyediakan minuman untuk suaminya. Yang seperti ini barakallahu fikum, kalian tidak akan mampu dan tidak akan melakukan aktivitas dengan baik kecuali ketika kalian melakukan semuanya itu dilandasi iman kepada Allah Azza wa Jal, dilandasi dengan niatan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. sehingga keringat yang antum keluarkan, tenaga yang antum keluarkan untuk suami, kalian mengharapkan ridho suami, kalian akan lakukan dengan senang hati. Sebagaimana kalian melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya, tidak terpaksa. Nah, melakukan dengan lapang dada, dengan senang hati berkhidmat kepada suaminya, demi untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak berkeluh kesah dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan tersebut, semakin banyak semakin besar pahalanya. Ya, tidak berkeluh kesah. Tentunya seorang suami, barakallahu fikum, juga seorang suami yang baik, dia juga berusaha untuk membantu keluarganya, membantu istrinya. Sebagaimana ini dilakukan pula oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, di mana beliau menjahit bajunya sendiri, meringankan beban istrinya. Nah, ketika tidak mampu, berta'awun. Itu di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik hubungannya dengan keluarga kalian, dengan nisa kalian, dengan istri-istri kalian. Nah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah, bermuamalahlah dengan para wanita, para istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, di dalam kehidupan berumah tangga butuh tafahum, butuh ta'awun, butuh saling memahami antara karakter satu dengan yang lainnya, memahami berbagai kekurangan yang ada pada masing-masingnya. Seorang suami memahami bahwasannya istrinya tersebut bukanlah bidadari yang Allah Azza wa Jalla turunkan dari langit, bukan bidadari-bidadari surgawi yang sangat memuaskan di dalam melayani suaminya, tidak, penuh dengan kekurangan. Karena wanita itu adalah memiliki akal yang pendek dan sedikit ibadahnya. Ya. Demikian juga barakallahu fikum, seorang wanita, seorang istri, jangan menganggap suaminya adalah seperti malaikat yang selalu berada di atas kesalahan, selalu berada di atas ketaatan, tidak pernah berbuat salah, tidak memiliki kekurangan-kekurangan, memiliki kekurangan-kekurangan juga, sering berbuat salah juga. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kullu bani adam khata wa khairul khata wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap bani Adam itu pasti pernah melakukan perbuatan salah, terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Dan suami kalian dan juga anti sendiri masuk di dalam kategori bani Adam. Nah, sehingga perlu saling memahami. Jangan sampai seorang istri, barakallahu fikum, ketika melihat keburukan yang remeh, keburukan yang sedikit yang ada pada suaminya, kemudian sampai mengingkari kebaikan suaminya, ini merupakan bentuk kabair, merupakan bentuk dosa besar. Yang Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam hadisnya, uritun nar fa idza atsara ahliha an-nisa. Diperlihatkan kepadaku neraka, kata Rasulullah, dan aku melihat kebanyakan, mayoritas penghuninya, penduduk api neraka itu adalah an-nisa, dari kalangan para wanita. Yakfurna, karena mereka kufur. Kila ayakfurna billah, ketika dikatakan apakah mereka kufur kepada Allah wahai Rasulullah, qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka para wanita, para istri itu banyak mengingkari durhaka kepada suaminya, dan banyak pula mengingkari kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Lau ahsanta ila aidahunna dahra thumma ra'at minka syai'an faqalat ma ra'aitu minka khairan qad. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, digambarkan bagaimana kufurnya seorang istri terhadap suami, kufur nikmah, adalah ketika engkau wahai suami berbuat baik, memberikan kebaikan kepada istri sepanjang masa dalam waktu yang lama, kemudian tiba-tiba seorang istri melihat ada kekurangan yang sedikit saja, gak sebanding dibandingkan dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh suaminya, yang telah diberikan oleh Allah melalui tangan suaminya. Ya. Kemudian istrinya tersebut ketika melihat kekurangan suaminya, dia mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku enggak pernah melihat kebaikan sedikit pun ada pada suamiku. Ya, yang ada adalah celaan, yang ada adalah keluhan, yang ada adalah menyebutkan segala kekurangan-kekurangannya. Ini bukan ciri wanita yang salihah. Ini bukan ciri wanita yang salihah. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini barakallahu fikum, ketika seseorang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang sangat bermanfaat ya di dalam kita mengarungi kehidupan rumah tangga ini. Karena mengarungi kehidupan rumah tangga itu seperti seseorang sedang mengarungi samudra yang sangat luas, yang dibutuhkan seorang nahkoda yang kuat, yang terkadang di dalam rumah tangga itu atau di dalam kapal tersebut tidak mesti tenang. Ada ombak, ada badai, ya. Terkadang dihempas dengan berbagai macam musibah-musibah, angin dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga barakallahu fikum, perlu untuk banyak isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal ikhwah. Meminta pertolongan kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal. Jangan sampai kalian mengandalkan kemampuan kalian pribadi yang begitu lemah. Mengandalkan kemampuan pribadi. Tetapi isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga ini. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam seorang suami menunaikan hak istrinya. Demikian juga seorang istri menunaikan hak suaminya. Semuanya tidak akan terwujud dengan baik kecuali dengan isti'anah billah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan rahasianya oleh para ulama bahwasanya ibadah seseorang tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali dengan isti'anah billah, kecuali dengan minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana di dalam ibadah isti'anah billah ini terkandung ibadah tawakkul kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan, bergantung kepada Allah, menyandarkan urusan ibadah ini, menyandarkan segala urusan dan aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seseorang barakallahu fikum tidak bisa beribadah dengan baik kecuali dengan isti'anah billah. Dan di dalam isti'anah billah mengandung bentuk tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika ini kita hadirkan, maka ketika kita beribadah kepada Allah, kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah ajrul ibadah, pahala yang kedua adalah ajrul tawakul. Pahala beribadah dan yang kedua adalah pahala bertawakal, menyandarkan urusan ini di dalam beristianah, di dalam meminta pertolongan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan istiqamah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi seorang suami bisa mengerjakan urusannya dengan baik, begitu juga bagi para wanita, para istri. Nah, kembali kepada surat Al-Asr tadi kita selesaikan sedikit, bahwasanya yang keluar dari kerugian itu adalah hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, wa amilus solihat, yang kedua beramal dengan amal soleh, karena ilmu tidak dipelajari, tidak dikaji kecuali untuk diamalkan, kecuali untuk diamalkan. Diamalkan demi untuk mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal dan karena takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa aminus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan yang ketiga, dia saling tawasau bil haqq, memberikan nasihat, memberikan wejangan agar kita istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas al-kitab was sunnah. Dan yang keempat, agar kita semuanya bersabar. Bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, bersabar ketika kita menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal, dan bersabar pula terhadap segala musibah, segala takdir Allah Azza wa Jal yang Allah Azza wa Jal takdirkan kepada para hambanya. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan dalam tausiah di sore hari ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita untuk kita mengamalkannya, dan semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk menjalankan segala macam amal ibadah yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kita semuanya ke dalam jannah. sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita pula ya di negeri akhirat, di dalam amal, di dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, dan memasukkan kita semuanya ke dalam jannah, ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Wallahu alam bissawab. Mohon maaf atas segala kekurangan, kalau ada yang keliru itu adalah minni, dari diri saya pribadi dan kejahilan saya, wa minasyaitan, dan kebenaran itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.